goyang kembali laskar nyilot rock bersama dengan Nyupa Lama. Sayang aku kangen padamu, kangen beneran, kangen kepadamu. Sayang aku cinta padamu, cinta beneran, hanya kepadamu. Kangen suara ini, kangen kuyun ini. Sing bisa nyanyi, mung bisa nyawang Riko langsung we'll be right back. biasa. Luar biasa.